sekalian, banyak orang yang salah sangka kepada saya misalnya ya. Mungkin juga kepada Anda. Salah sangka itu artinya terlalu menganggap kita ini baik. Jadi misalnya kalau saya tidak kaya, meskipun tidak miskin, itu disebut, ya emang gak mau sih dia. Saya gak jadi pejabat, dibilang emang dia gak mau, dia karirnya dia gak mau seperti itu. Dia tidak tertarik pada materialisme misalnya. Itu saya bilang salah paham, karena saya orangnya materialistik. Saya orangnya ingin jabatan. Saya sangat tertarik sama wanita cantik. Saya sangat tertarik pada jabatan tinggi dan kekuasaan. Saya sangat tertarik kepada harta benda. Saya tertarik pada materialisme. Sangat tertarik. Artinya dalam tanda petik, libido saya bangkit benar nih sama semua. Itulah. Jadi bukan kebal, bukan saya sepo mati. Saya senang sama semua itu. Jadi orang jangan menyangka saya tidak tertarik pada itu. Cuma dua hal ingin saya kemukakan. Yang pertama kan materi tidak boleh dihilangkan. Nafsu kan tidak boleh dilenyapkan. Saya tetap bernafsu. Saya tetap materialistik. Saya tetap ingin segala macam kehebatan dunia dan kemewahan dunia, saya menginginkannya. Cuman saya terikat oleh kewajiban untuk mengendalikan. Jadi bukan saya menghilangkan nafsu, tapi saya mengendalikan nafsu sampai pada batas-batas yang Tuhan tidak marah sama saya. Saya ingin menjadi pejabat, saya ingin punya kekuasaan, tapi saya mengendalikan sedemikian rupa karena saya diikat untuk mengendalikan itu semua. Sampai pada batas di mana saya tidak dimarahi oleh yang memiliki kekuasaan yang sejati. Demikian juga uang, demikian juga benda-benda dunia yang lain. Semua itu membuat saya naik libidonya. Adrenalin saya mencair, ya, mengalir, bergairah saya. Tetapi orang lain menyangka bahwa kalau sudah tua, kalau sudah tinggi ilmunya, terus dia sudah tidak tertarik lagi. Enggak dong tertarik. Biar ulama umur 83 tahun lihat cewek cakep tetap tertarik. Cuma dia punya faktor lain, yaitu kewajiban untuk mengendalikan. Faktor lain itu misalnya juga adalah pengetahuan untuk proporsional, pengetahuan estetis, pengetahuan tentang kepantasan dan sebagainya. Jadi salahlah orang yang mengatakan bahwa saya tidak bernafsu, bahwa saya tidak mau harta benda, bahwa saya tidak mau kekuasaan. Saya sangat mau, cuma saya diikat oleh kewajiban untuk mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MH Ainun Najib untuk Delta FM.